রায়হানা বৈশাখ يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم الأخرى، ولكن هناك عوائق مثل الاختلاط والسفر إلى بلاد الخارج، فما الحل وما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ Saya mulia ditanya sebagian pemuda mereka ingin untuk mempelajari kedokteran dan sebagian ilmu-ilmu yang lain. Mempelajari ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan sebagian ilmu yang lain. Tetapi di sana ada penghalang seperti penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang seperti ikhtilat dari bercampur bawah antara laki dan perempuan. Dan safar lebih luar. Kalau maka apa nasihat Anda para pemuda tersebut? Pamal hello, apa jalan keluar? Apa jalan keluar dan apa nasihat Anda bagi para pemuda tersebut? Para pemuda ini. Ba'du. Bapak, nasib cek. Kenapa? Ini kabar? Jumlah yuriduna. Fi'il fa'il. Fima yurafin kabar. An yata'allamu. Rafa' nasab. Jazm. Penabila. Kenapa? Sudah ketemu belum? Ya, ta'alam. Iya. Masuk. Kenapa? Dengan an. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya khasun. Kenapa? Ampilasi komsa. Nah. Irit. Baik. Masdar muawal dari an yata'allamu sebagai apa? Masih antum. Sebagai maf'ul bih ya, dari yuridun. At-tibba. Maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Maf'ul bihnya mana? Apa? Tadi saya tanya apa? Fa'ilnya. At-tibba maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Siapa yang belajar? Sana. Fa'il boleh di depan fi'il? Sofia. Nomor wow. Naam, ayat ta'allam. Ba'dha. Malukman. Ba'dha. Oh, ba'du sebagai apa? Ayat lah. Isim mau diatapkan ke fi'il gimana? Atau ke ba'du yang pertama tadi? Ini enggak pas. Atau ke at-tibba. Atau apa namanya? Atau apa? Bayan. Bayan? Nah. Ada huruf atofnya. Atof nasab. Nah, atof nasab. Walakin hunaka awaiku. Mislu. al-ikhtilati was-safari ila bidalil khariji faman tailu. Wa ma nasihatukum li ha'ula'i syababi wazam. Untuk pindah dari lihaulai setelah isim isyara alif lam badalnya ya badal dari haula rayahana fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi nasihati lihaulai an yata'allamu litibi kok ling ada an yata'allamu tiba at-tiba at-tiba tiba tiba artinya yang panjang an yata'allamu tiba at-tiba at-tiba artinya pendek at-tiba tiba li'anna li'anna anunya di titiknya di atas li'annana fi biladina fi hajatin syadidatin ilaihi wa amma mas'alatul ikhtilati fa innahu huna fi biladina walhamdulillahi yumkinu an yan'an yattaqiyal insanu dalika biqadril istita'ati wa amma halas maka Syekh yang mulia menjawab dengan perkataannya nasihatku bagi mereka para pemuda ini untuk menuntut ilmu kedokteran belajar ilmu kedokteran karena kita di negeri kita sangat membutuhkannya dan adapun permasalahan ikhtilat maka sesungguhnya di sana di negeri kita walhamdulillah memungkinkan untuk seseorang menjaga diri dari hal itu sesuai dengan kemampuan titik. Nah mau sih kok ya udah titik kok masih nah mungkin kalau beli di Saudi ya. Baik, nasihati fa ajaba fadilatuhu. Kofa sebagai apa ini? Nasihati liha ulai an yata'allamu tibba sudah sama tadi. Li'annana fi biladina fi hajatin syadidatin. Syadidatin? Naat bagi hajatin. Wa amma mas'alatul ikhtilat fa inna huna fi biladina walhamdulillah yumkinu. Mana fa'ilnya yumkinu? Masdar muawal dari an yattaqiya al-ittiqa al-insan. Yattaqiya Mbak Usman. Masuk. Kenapa? Masukkan tanda nasabnya. Fathah. dawahirah. Walaupun dia mu'tal, nakis, tapi dia nakis ya'i, nakis wawi, nakis ya'i, tanda nasabnya dengan fathah dawahirah. Al-insanu zalika penabila padal zalikal insan, nah baru padalnya insan, ini kepale zalikanya sudah tidak ada kaitannya dengan insan. Zalika sebagai maf'ul bihi, insan fa'il, zalika maf'ul bihi. Bikadril istita'ati, istita'ati penumer. Majrur kenapa? Nah, cry about Sofia. Kenapa jawab sih? Yuriduna atau yuriduna, yunya panjang. Kalau yang yuriduna roknya panjang, ingin. Kalau ini yuriduni, yuriduna, auroda yuridu, af'ala yuf'il. Misal yarudduhum. Kalau yuri itu sebelum dal ada ya. Seorang itu memiliki yang dia mampu menolak subhat-subhat dengannya. Dengan apa? Nah, kok menginginkan? Aroda yuridu itu menginginkan. Ini bukan aroda, auroda, yuridu, auroda, dari kata waroda, waroda apa? Telah warid dari Rasulullah, telah datang. Kalau auroda, mendatangkan, kok mengingat terus, mengingat yuriduna, aroda, bedakan antara apa? Aroda dengan auroda. Kalau aroda yuridu itu menginginkan. Kalau auroda yuridu, yuri, yunya panjang, yuriduna, yuridu itu mendatangkan. Mereka mendatangkan kepada subhat, subhat, cuma satu. Sampai mereka anak-anak kaum muslimin. Bukan. Orang-orang kafir anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda muslimin dari sebabnya apa tadi? Tidak punya ilmu untuk menolak, menangkal subhat-subhat tadi. Ayakuna indal insani ilmun, ilmun obar apa? Bari yakunu nasab. Isim? Yakun. Kenapa enggak indal insan isim? Nah, dorof, dorof, jar majrur di depan ya, bisa. Yadfa'u bi syubhati, syubhati. Dari karena nasabnya. Kenapa? Mana fa'ilnya? Apa? Jumlah ayat fa'u bi syubhat sebagai apa? Kembali ke insan, bihinya bil ilmi, haknya kembali ke ilmu. Fa'ilnya huwa ke insan. Seorang itu bisa menolak dengannya, dengan ilmu itu, syubhat. Ilmun nakirah, setelahnya jumlah. Jumlah setelah nakirah sebagai? Sebagai apa? Al-jumal ba'dan nakirat. Takunu mada? Sebagai na'at. Ilmu yang, makanya diartikan tadi ilmu yang bisa seorang menolak syubhat-syubhat dengannya. Ya nahunaka fi biladil kufari yuriduna. Ya, mereka mendatangkan, memasukkan. Itu juga is tauroda ya, mengimpor dari kata ini juga. Impor kan memasukkan. Memasukkan atau mendatangkan kepada anak-anak muslimin syubhati. Apa saja? Maful fi dari yuriduna tadi. Yuriduna. Mereka mendatangkan kepada anak-anak kaum muslimin syubhati. Maksudnya, hatta yaruddum, yaruddu. Rofa nasab jazm. Rofa. Kenapa rofa? Hatta itu apa? Hatta itu penasab. Nah, berarti? Berarti ya nasab. Karena nasabnya apa? Hatunun, kenapa artinya yaruduna? Radda yaruddu. Di sini kalau antum ikut madhabnya kufiyun, mansubun dengan hatta. Kalau ikut madhabnya basriun, mansubun bin'an mutmaratan wujuban. Dengar wawu, mereka kembali kemana? Hum kembali kemana? Sampai mereka memurtaskan mereka. Mereka siapa yang pertama? Mereka yang pertama adalah orang-orang kafir. Mereka yang kedua? Mereka yang kedua adalah abna'ul muslimin. Nah, tani ya mana? Syahwat. Oh ya, syahwat. Fala yadhhabu ila hunaka wa huwa ta'ifu tim. Fa talibu asyahwat. Fa tadhhabu bi ila halak. Yang kedua adalah hendaknya seorang insan, seorang manusia, seorang memiliki agama yang bisa mencegah menolak dengannya asyahwat, maka tidak boleh pergi ke sana dalam keadaan lemah agama. Karena syahwat akan mengalahkannya. Lalu mendorongnya kepada yakun andal insani dilun, sama tadi ya. Isim yakun. Nah, fataglibu syahawatu. fa'il dari taklif. Mana maful bihnya? Baik. Apa billah? Kalau tahsis ada ya-nya. Kalau tahsis berarti fi'ilnya khassasa yuhassisu tahsis. Ini awalnya ta, masdar awalnya ta. Berarti bukan, kalau ada ya-nya baru tahsis bacanya. Kalau ini enggak ada ya-nya, enggak bisa dibaca tahsis. Khassus. Nah. Khassusi. Rofa. Nah, syarat yang ketiga, dia untuk di mana tidak didapati ini di negeri-negeri Islam. Ya, khusus spesialis, spesialisasi. Muhtajan. Khobar yakun. Isimnya mana? Dhamir huwa kembali ke al-insan. Hendaknya seorang itu membutuhkan, sangat butuh untuk safar. Kenapa tidak ada didapati, tidak didapati hadza takhassus, spesialisasi ini? At-takhassusu. Aba Usman. Fa'il. Aba Ishaq. Abu Faya gimana? Badal dari hadza. Takhassusu badal dari hadza. Hadza na'ibu ubaya yujad. Al-akhir ya. Aba Nabila. Belum baca kan tadi? Belum. Nah. Pas. Kau apa? Nah. Kopi langsung. Gak ada yaknya kopi. Kenapa majrur setelah hadi kok suruti? Antum seneng banget, kasroh kenapa ya? Fahadid suruti. Salah satu. Kalau suruti itu ada minnya, ada mudof, jadi mudofilehnya. Mungkin belum ada apa-apa, tiba-tiba langsung di kasroh. Fahadid suruti salah satu. Tidak tak. Tak kokot. Tak kokot. Faliyat hada. Faliyat lamnya lamul amr. Faliyat hab. Faliyat hab. Fa'in. Fa'in. Innya kalau maksudnya ke fi'il jangan inna. Inna enggak masuk ke fi'il, masuk ke isim. Fa'in. Fa'in. Tahallaka. Tahallaka. Wahidun. Minha. Minha. Fala yusafir. Li'annal. Muhafidota wajan apa itu? Mufa'ala yufa'ilu. Mufa'ala muhafidota alat dini. Ahammu. Ahammu minal muhafidota. Min kok? Wah, sekarang yang harus dikasih. Cuma saking tegangnya. Ini harus diakal. Terus mana di pas? Sengaja. Sengaja ini Abu Nabila itu. Ala ghairina. Maka syarat yang tiga ini apabila terrealisasi, terwujud, falyadhhab, silahkan dia pergi safar ke negeri kafir tadi dalam rangka menuntut ilmu yang tidak ada spesialisnya dalam di negeri-negeri Islam. Dia punya agama yang kuat, punya ilmu yang kuat, syaratnya. Tapi jika ya ini tidak ada salah satu dari tiga syarat itu, maka tidak boleh dia safar. Satu saja nggak boleh, dia nggak punya ilmu. Dia punya agama yang kuat, tapi nggak punya ilmu, nggak boleh. Punya ilmu, punya agama, tapi nggak ada kebutuhan yang mendesak. Ingin rekreasi misalkan, tamasya ke negeri kafir, nggak boleh. Nah, buang-buang harta. Fala yusaf. Karena menjaga agama lebih penting dari menjaga yang selainnya. Nah, hadis syurutu salah satu idha tahakkokat. Kalau lihat tahakkokat, mana fa'ilnya? Jawazan takdiruhiyah kembali ke surut, syurutu salat. Kalau lihat hab, kofak nasab jazam, kenapa? Lamul amal. Fa'in tahallafa wahidun. Wahidun. Fa'il. Lianna al-muhafadzata 'ala dini ahammu. Ahammu. Luqman. Kenapa enggak ditanwin dia? Ilahnya? Nah. Mana isim ana? Baik. Naktafi bihada. Barakallahu. Mana? Dimasukkan? Kenapa dimasukkan? Terus subhati sebagai apa? Seorang punya ilmu yang subhat ditolak dengannya, begitu. Kalau dimaklumkan kenapa? Itu enggak mesti. Bukan suatu kode yang baku setelah fi'il jar majrur kemudian majrur itu tidak mas, tidak. Bukan suatu hal yang baku, seringnya. Kebanyakannya seperti itu. Nah. Karena kalau subhat kan mu'annas, kalau mau yang walaupun di sini boleh ya dikasih tak kan, tudfa. Nah, kalau dikasih tak, tudfa baru dimajrurkan. Walaupun boleh pakai iya. Karena kan ini jamaknya jamak muannas ada fasil juga. Tapi kalau misalkan indal insani dinun tudfa'u lah baru dimajur. Karena nanti naik bukanya muannas kan.